Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ini majlis yang ke-23 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul Bay', kitab jual beli. Jual beli adalah pembahasan pokok yang kedua di dalam ilmu fikih. Telah berlalu bersama kita pembahasan ibadat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang merupakan rukun-rukun Islam. Penulis memulai di sini dengan pembahasan jual beli karena hajat kepada jual beli ini sangat diperlukan. Manusia perlu makan, minum, ya. Maka di dalam mendapatkan makan dan minum tersebut, bertransaksi di dalamnya, diperlukan untuk mengetahui hukum-hukumnya. Sini ada pendahuluan dari penulis. Kita fokuskan pada 12 pembahasan. Yang pertama, hukum asalnya. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay'. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menghalalkan al-bay', menghalalkan jual beli. Di hukum asal pada jual beli, dia adalah halal, hal yang diperbolehkan. Berdasarkan ayat dan juga berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali kalau dia dalam bentuk tijarah, perdagangan, saling riba antara kalian. Iya. Dan hadith-hadith akan datang insyaAllah kita sebutkan. Sela-sela pembahasan sejumlah hadith menunjukkan syariat jual beli dan pembolehannya. Dan sepakat para ulama secara global tentang pembolehan jual beli. Ya, dan hukum asalnya adalah halal. Sebagaimana di dalam ayat, wa halallahu al-bay', Allah menghalalkan jual beli. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan definisi jual beli secara istilah. Adapun secara bahasa, jual beli itu dari lafaz yang mutabad. Maksudnya dia mengandung makna, mengandung dua makna sekaligus, yang dua makna ini bertentangan. Sebab al-bay bisa bermakna menjual, dan al-bay bisa bermakna membeli. Bisa bermakna membeli. Ya. Karena itu dikatakan Kitabul Bay, kitab jual beli. Karena bisa dibahasakan untuk menjual, bisa dibahasakan untuk membeli. Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini mendefinisikan bay, jual beli, dengan definisi kata beliau, wal bay'u mu'awadatul mali bil mal. Jual beli itu adalah mengganti harta dengan harta. Iya. Mengganti harta dengan harta. Maksudnya harta dia tukar dengan harta yang lain. Apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk manfaat? Iya. Dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ain, benda. Jadi tatkala terjadi muawadah, penukaran, maka itulah yang disebut dengan jual beli, al-bay. Ini salah satu definisi ya yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Ada definisi lain bahwa al-bay adalah mubadalatu malin bimal atau manfaatin mubahah walau fi dhimmah. Bahwa jual beli adalah penukaran harta dengan harta atau penukaran harta dengan sebuah manfaat yang boleh. Walau fi dhimmah, walaupun dalam dhimmahnya, dalam tanggung jawabnya. Iya. Baik. Jadi ini disebut baik, disebut jual beli. Penukaran harta dengan harta atau penukaran manfaat dengan apa? Harta dengan manfaat. Iya. Walaupun di dalam dhimmahnya. Di dalam dhimmahnya maksudnya tidak langsung cash. Iya. Contoh, harta dengan harta, dikatakan saya jual HP ini, misalnya, dengan harga buku. Dia bayar dengan apa? Buku. Mal dengan mal. Atau dia katakan, saya jual HP ini dengan harga 100 ribu. Dan juga mal dengan mal. Iya. Atau dia katakan, saya jual HP ini 100 ribu, kamu bayar bulan depan. Ini menjual, tapi fiddimah, masih ditanggung jawab. Iya, tidak langsung cash, tapi ditanggung jawabnya. Dan ini disebut jual beli juga. Atau dalam bentuk manfaat, dia jual dengan manfaat. Misalnya dia berkata, saya jual HP ini ya kepada kamu dengan bayaran kamu antar saya ke rumahku misalnya. Ya, maka ini manfaat ya, dia jual HP dengan mengambil manfaat pengantaran. Ini semuanya masuk di dalam bentuk-bentuk jual beli. Iya. Masuk di dalam bentuk-bentuk jual beli. Baik. Jadi jual beli terdapat di dalamnya mu'awadhah, mubadalah, penukaran. Menunjukkan bahwa ada sighah di dalam penukarannya. Kemudian ada dua orang yang melakukan akad. Al-akid, ada dua orang akid di dalamnya, dia melakukan akad. Kemudian yang ketiga di dalamnya ada harta pada manfaat. Ya. Maka ini secara umum ketentuan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jual beli. Dan kaidah umum ini berjalan. Ya. Hingga masa sekarang ini terdapat berbagai bentuk jual beli modern. Panjang ketentuan dan syarat-syarat itu ada, maka dia dianggap sebagai jual beli. Dianggap sebagai jual beli. Baik, di sini di pembahasan penulis akan menyebutkan sejumlah perkara. Dan dari sejumlah perkara ini beliau ingin mengisyaratkan bahwa pada jual beli itu disyaratkan syarat-syarat keabsahan. Sebelum saya bahas ucapan penulis, saya ingin simpulkan dulu sebagai kaidah bahwa pada jual beli disyaratkan 7 syarat. Pada jual beli disyaratkan berapa syarat? 7. Yang pertama, at-taradi. Adanya salin ridha antara keduanya. Nah, yang kedua, orang yang melakukan akad jaizut tasarruf. Yang melakukan akad itu adalah orang yang dibolehkan transaksinya. Iya. Orang yang dibolehkan transaksinya. Misalnya dia balik akil ya, dan Rashid, bukan Safih. Dia balik, Umayyis, dia mampu membedakan harga. Baik. Karena itu anak kecil, tidak boleh dia melakukan jual beli transaksi, kecuali hal-hal yang ringan sepele yang sudah merupakan kebiasaan anak kecil. Kalau misalnya dia beli permen, beli roti, dan seperti itu anak kecil pandai. Andai kata si penjual menaikkan harga, harganya 100 rupiah dia naik ke 500, mungkin si anak kecil berkata, kenapa mahal sekali? Ya, karena hal ini dia terbiasa. Tapi kalau anak kecil jual beli rumah, jual beli mobil, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula disyaratkan dia akil, waras. Andai kata ada orang yang tidak waras berkata, saya jual rumah ini kepadamu dengan harga 1 juta. Ya. Ini tidak syah. Karena orang ini tidak waras. Baik. Dan dia harus rasyid. Pandai menggunakan duitnya. Bukan safih. Kalau dia safih, tidak boleh dia transaksi. Ya. Karena itu tidak boleh dia katakan, saya beli air aqua ini dengan harga 1 juta. Ya. Kalau dia beli air aqua dengan harga 1 juta, itu ghairu rasyid namanya. Tidak pandai menggunakan duitnya. Ya. Karena ini dimaklumi ya, aqua itu, ya botol paling besarnya tidak sampai 10 ribu. Dia beli dengan harga berapa? 1 juta. Ini menunjukkan dia ghairu rasyid. Baik, jadi ini syarat yang kedua. Hendaknya orang yang melakukan akad digolongkan ke dalam orang yang boleh bertransaksi. Syarat yang ketiga, disyaratkan pada barang yang dilakukan transaksi adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Dia adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Dan ini akan disinggung nanti oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang keempat, disyaratkan transaksi jual beli itu berasal dari pemilik atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Iya. Ini juga akan kita jelaskan. Yang kelima, disyaratkan barang yang dilakukan padanya akad mampu diserahkan. Mampu diserahkan. Atau mungkin untuk diserahkan. Kemudian syarat yang keenam, disyaratkan barang yang dilakukan padanya transaksi adalah barang yang dimaklumi dengan melihatnya atau dengan sifatnya. Kemudian syarat yang kedelapan atau syarat yang ketujuh, disyaratkan harga pada transaksi itu adalah hal yang dimaklumi. Jadi ini tujuh syarat secara global. Ya, tujuh syarat ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan ahli fikih. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan menguraikan di sini pembahasan-pembahasan yang terkandung di dalamnya pensyaratan-pensyaratan tersebut. Baik, dan ini pembahasan kita yang ketiga sekarang, pembolehan menjual hal yang bermanfaat yang mubah. Kata Ibnu Qudamah setelah menjelaskan definisi, kitab beliau, wa yajuzu bai'u kulli mamlukin fihi naf'un mubah illa al-kalb. Iya. Dan dibolehkan untuk menjual segala barang yang dimiliki. Ini syarat kepemilikan ya. Hanya saja akan datang nanti Ibnu Qudamah menegaskan tentang masalah kepemilikan. Boleh menjual segala barang yang dimiliki, fihi naf'un mubah, padanya ada manfaat yang dibolehkan. Ya, jadi barang yang boleh dilakukan transaksi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka itu namanya membuang-buang harta. Dan telah syah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makna-makna tentang haramnya membuang-buang harta. Iya. Karena itu harus barang yang ada manfaatnya. Barang yang ada manfaatnya. Baik. Kalau dia menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, iya, maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Misalnya dia menjual sampah-sampah misalnya, atau dia menjual misalnya lalat-lalat. Ya, ini dari hal yang tidak ada manfaatnya. Baik. Adapun kalau ada manfaatnya, walaupun kadang hal tersebut pada dasarnya kadang tidak di adalah najis atau tidak diperbolehkan, tapi kalau misalnya suatu saat ada manfaatnya, maka mungkin untuk dilakukan padanya transaksi. Seperti menjual kotoran untuk dijadikan pupuk misalnya, itu berubah menjadi ada manfaat. Iya. Atau dia jual cacing misalnya, umpan untuk orang yang memancing. Tidak ada masalah, sebab di sini dipakai sebagai manfaat. Ya. Kemudian manfaat ini disyaratkan manfaat yang mubah, manfaat yang boleh. Karena itu haram menjual khamar. Walaupun khamar ada manfaatnya, tapi manfaatnya adalah manfaat yang diharamkan. Iya. Manfaat yang diharamkan. Baik. Demikian pula di sini Ibnu Qudamah memberi contoh illal kalb, kecuali anjing. Sebab anjing ini walaupun dia bermanfaat, ya, tapi manfaatnya, dan walaupun dia manfaat mubah, tapi dia diharamkan, tidak boleh dijual. Karena itu Ibnu Qudamah tidak memperbolehkannya di sini. Baik. Kata beliau illal kalb, kecuali anjing. Nah, kenapa? Kata Ibnu Qudamah, fa'innahu la yajuzu bai'uha, karena tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Wala gurmuhu ala mutlifihi, dan tidak ada denda bagi orang yang melakukan kerugian terhadapnya. Maksudnya membuat anjingnya cacat atau anjingnya mati. Ya, tidak ada denda baginya. Kata Ibnu Qudamah, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb wa qala man iktana kalban ilba kalb illa kalba mashiyatin aw saydin naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing. Dan beliau juga bersabda, ya, larangan beliau dari harga anjing dimaklumi ya. Dalam beberapa hadis, ada di dalam riwayat Bukhari dan ada di riwayat Muslim. Di antaranya hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalb." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari samanul kalb, dari harga anjing. Iya. Baik. Ibnu Qudamah sebutkan di sini hadis bahwa siapa yang memelihara anjing kecuali kalau anjingnya itu adalah anjing untuk dipakai menjaga kebun, atau dipakai menjaga apa namanya hewan ternak, atau dipakai berburu. Ya, jadi siapa memelihara anjing selain dari keperluan itu akan berkurang dari amalannya setiap hari 2 kirat. Ya, dan 1 kirat ini pahala yang sangat besar ya, seperti gunung. Jadi kalau dia punya 10 gunung tiap hari kurang 2 kirat. Nah, baik. Nah, hadis yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya menjual anjing. Ya. Dan keumuman hadith-hadith termasuk di dalamnya anjing yang terlatih seperti anjing yang dipakai berburu atau anjing polisi dipakai melacak jejak, ya, atau yang semisal dengan itu. Ini masuk di dalam keumuman riwayat, tidak boleh dijual. Walaupun ada sebagian dari ulama yang mengatakan kalau dijual diperbolehkan bukan karena di anjingnya, tapi karena ada manfaatnya atau karena taklim yang diberikan kepadanya, maka upah atau harga karena pendidikan yang diberikan kepada anjing tersebut. Nah, ini pendapat ya sebagian ulama dan punya sisi kekuatan. Walaupun mengambil keumuman hadith-hadith itu lebih selamat. Baik. Kemudian kata beliau, jadi tidak boleh dia jual. Kemudian kalau misalnya ada yang melakukan perugian terhadap anjing itu dengan membunuhnya atau membuatnya cacat, maka tidak ada denda terhadapnya. Dia tidak wajib menggantinya. Ya. Karena ini memang berkaitan dengan mengitlaf, merusak barang yang haram. Ya, dan hal yang haram kalau dirusak tidak wajib diganti. Ya, ini ketentuan umum ya. Di dalam masalah perusakan barang yang haram. Bukan artinya di sini kita membahas bahwa boleh seseorang pergi merusak semua barang yang haram milik orang. Ya. Dia melihat misalnya alat-alat musik milik tetangganya, dia pergi pecahkan. Atau dilihat anjing milik tetangganya, dia tembak misalnya. Ya. Pakai senapan angin. Ini tidak dibenarkan ya, sebab hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di umum itu adalah wilayah pemerintah. Ya. Kalau di rumahnya misalnya anaknya memelihara anjing, kemudian dia dia bunuh anjingnya. Ya, itu tidak ada masalah sebab itu di wilayahnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual hal yang tidak dimiliki. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yajuzu bai'u ma laysa bimamlukin li ba'ihi illa bi idni malikihi aw wilayatin alayhi. Kata beliau, tidak boleh menjual hal yang tidak dimiliki oleh si penjualnya. Dan ini diantara syarat jual beli juga, bahwa barang yang dijual itu harus masuk dalam kepemilikan si penjual. Ya. Karena Nabi melarang dalam hadis Hakim bin Hizam, kata beliau, wala tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Ya. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak ya, bahwa tidak boleh seorang itu menjual apa yang dia tidak miliki. Dalam sebagian riwayat, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang tidak berada di sisimu. Iya. Jadi disyaratkan dia berada di dalam kepemilikan. Jadi siapa yang menjual barang seseorang tanpa izin pemiliknya, maka ini jual beli yang tidak syah. Iya. Kecuali bi'idni malikihi, kecuali kalau pemiliknya mengizinkan. Lain lagi, kalau pemiliknya mengizinkan, itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana Urwah Al-Bariki radhiyallahu ta'ala anhu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Dan Urwah diberi duit 1 dinar oleh Nabi supaya membeli seekor kambing. Maka Urwah pergi membeli kambing. Tapi dia tidak beli 1 ekor. Dengan 1 dinar itu dia tawar, akhirnya dapat 2 ekor kambing. Ya, setelah dapat 2 ekor kambing, salah satu, karena Nabi hanya pesan 1 ekor saja, salah satu dari kambing itu dijual lagi Karena dia pandai menjualnya, dia jual satu ekor itu dengan harga 1 dinar. Ya, jadi ini masya Allah ya. Ya. Akhirnya dia kembali membawa pesanan Nabi, 1 ekor kambing dan juga masih membawa duit Nabi 1 dinar. Iya. Dan Nabi mendoakan kebaikan untuk Urwah. Barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi untuk engkau pada transaksi jual belimu. Dan doa ini berpengaruh pada Urwah. Ya, katanya tidaklah beliau melakukan transaksi jual beli apapun kecuali Urwah beruntung. Dia jual apapun kecuali dia pasti beruntung. Sampai sebagian tabi'in yang meriwayatkan hadis mengatakan, andai kata Urwah menjual pasir saja, dia pasti beruntung. Iya. Karena Nabi mendoakannya. Baik. Jadi boleh kalau seizin pemiliknya ya. Berikutnya awwalayatin alaihi. Dan juga boleh kalau ada apa wilayah. Awwalayatin alaihi, ada wilayah terhadapnya. Dia punya misalnya wali anak yatim, wali orang yang gila, tidak waras, wali orang yang sapi. Ya dia sebagai walinya, tidak ada masalah dia melakukan transaksi. Memang dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنْ. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan hal yang lebih baik. Ya, karena dia wali berhak dia melihat pada harta anak yatim tersebut apa yang membawa kebaikan untuk si anak yatim. Kalau diambil sebagian hartanya misalnya, dia masuk ke dalam perdagangan yang dugaan besarnya atau dia yakin pasti beruntung di situ dan membawa kebaikan untuk si anak yatim, tidak ada masalah. Sebab dia adalah walinya. Baik, selesai sudah tentang menjual hal yang tidak dimiliki. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual hal yang tidak bermanfaat. Ya. Menjual hal yang tidak bermanfaat. Kata beliau, wala bai'u ma la naf'a fihi kal hasyarat. Dan tidak boleh seorang itu menjual hal yang tidak ada manfaat padanya seperti hasyarat. Ya. Seperti dia menjual lalat. Ya. Nyamuk. Atau yang semisal dengan itu. Ini seperti hasyarat. Jadi umumnya hal yang tidak ada manfaatnya, ditegaskan di sini oleh penulis, tidak boleh apa? Dijual. Ya, dalilnya adalah apa? Dilarang untuk apa? Membuang-buang harta. Ya. Dan juga masuk ke dalam keumuman tidak boleh memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, jadi kalau misalnya dia jual hal yang tidak ada manfaatnya untuk orang, diambil duit dari orang itu artinya dia makan harta manusia dengan cara yang batil. Nah. Baik. Kemudian berikutnya tentang menjual hal yang tidak atau menjual manfaat yang haram. Kata beliau, wala ma naf'uhu muharram. Demikian pula tidak boleh menjual hal yang manfaatnya diharamkan. Kal khamri wal maitah, seperti khamar dan bangkai. Ya, karena khamar ini sepakat para ulama pengharamannya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Asnam, berhala-berhala. Wal maita, demikian pula bangkai, dan ini disepakati. Dalilnya apa yang telah berlalu. Nah, masuk juga alat-alat musik. Iya. Ini tidak boleh dijual. Masuk juga di dalamnya rokok. Ya. Masuk juga di dalamnya kartu-kartu yang dipakai berjudi. Ya. Atau domino. Hal yang dipakai untuk berjudi. Ya, dan masuk juga di dalamnya buku-buku yang memuat kekafiran, kefasikan, bid'ah, pemikiran yang sesat. Nah, ini termasuk hal yang perlu diingatkan pada banyak manusia yang bergampangan menjual buku-buku yang mengandung pemikiran menyimpang. Sebab itu, artinya dia menjual suatu hal yang manfaatnya haram. Iya. Dan dengannya dia makan harta dari sumber yang diharamkan. Baik. Kemudian penulis berkata tidak boleh menjual bangkai, ya. Bangkai juga tidak boleh dijual. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Kecuali bangkai yang dihalalkan. Itu bangkai, kalau bangkainya haram, ya. Tapi kalau misalnya kulit bangkai sudah disamak, dia sudah halal. Apakah boleh menjual kulit bangkai yang sudah disamak? Jawabannya boleh, karena asalnya halal. Demikian pula bangkai yang dibolehkan, seperti ikan laut. Iya. Ini diperbolehkan. Seperti belalang. Diperbolehkan untuk menjualnya. Karena manfaatnya dihalalkan. Ya, di masa sekarang ini, ada hewan-hewan yang dibekukan. Iya. Hewan-hewan yang apa? Dibekukan sebagai hiasan. Dia tentunya bangkai, ya. Tentunya apa? Bangkai. Apakah halal menjualnya? Jawabannya kalau tidak disembelih, berarti dia apa? Dia masuk ke dalam bangkai yang haram untuk dijual. Tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah disembelih, ya. Kemudian diawetkan, disuntik, setelah disembelihnya, atau dia sudah misalnya ditembak dengan cara yang halal, kemudian dia mati, karena tadi pembahasan shaid, ya. Kemudian setelah itu diawetkan, maka secara umum tentang masalah menjualnya adalah boleh saja. Hanya saja perlu dilihat apa manfaat dari penjualannya. Dia bermanfaat atau tidak? Kalau manfaatnya wajar atau tidak? Iya. Jelas, ya? Karena kadang ada orang yang menjual dari hewan-hewan yang dibukukan seperti itu dengan harga yang tidak masuk akal. Ya, masuk ke dalam bentuk membuang-buang harta. Baik, itu saja yang diperhatikan. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang menjual hal yang tidak ada. Kata beliau, rahimahullah, wala bay'u ma'dumin. Dan tidak boleh menjual ma'dum, hal yang belum ada. Kalladhi tahmilu amatuhu wa syajaratuhu. Seperti nanti apa yang lahir dari budaknya. Atau apa yang keluar dari pohon tanamannya. Ya. Dia berkata, kalau budakku ini melahirkan, maka anaknya nanti saya jual kepada kamu. Ini tidak diperbolehkan, sebab dia menjual ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Demikian pula kalau dia berkata, dan pohonnya belum berbuah. Dia berkata, apa yang dihasilkan oleh pohon ini, maka buahnya saya jual kepada kamu dengan harga sekian. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena dia menjual sesuatu yang belum ada. Iya. Nah, ini pensyaratannya dari Ibnu Qudamah. Nah, dari syarat jual beli sebagaimana yang telah kita singgung secara umum, disyaratkan barang yang dijual adalah hal yang dimaklumi. Perkara yang sudah diketahui, dilihat atau ada sifatnya. Sedangkan ini tidak ada. Iya. Perkara yang tidak ada. Jangankan yang tidak ada, yang ada dharar saja, yang tidak jelas saja tidak boleh, apalagi hal yang seperti ini. Dan telah syah di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bi'il gharar, jual beli secara al-gharar. Dan gharar itu adalah ketidakjelasan. Iya. Kemudian kata beliau, wala majhulin kal hamil wal ghaib alladhi lam yusaf walam tataqaddam ru'yatuhu. Iya. Demikian pula dari hal yang tidak boleh menjual hal yang majhul, tidak diketahui, seperti kehamilan. Ya, memang betul bahwa untanya misalnya sedang hamil, kemudian dia katakan saya jual janin unta ini. Ya, ini masih majhul, betul hamil. Tapi tidak diketahui janinnya ini apa, jantan atau betina. Dia sempurna atau cacat, keluarnya nanti hidup atau tidak. Jadi semuanya tidak jelas. Karena itu hal tersebut dilarang. Karena Nabi melarang dari al-gharar. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, naha an bay habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual habalil habalah, kandungan di dalam kandungan. Iya. Baik, jadi misalnya untanya hamil, kemudian dia katakan saya jual anak yang lahir dari janin yang berada di dalam unta ini. Ya, ini apa namanya? Gharornya lebih parah. Ya. Sebab dia jual anak yang akan lahir dari janin yang berada di perut unta. Janinnya saja belum diketahui apakah keluar atau tidak. Apalagi dia sudah menjual apa? Nanti kalau janin itu punya anak. Ya, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dailah pelarangannya adalah hal yang dimaklumi, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang apa? Tidak diketahui. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah, wal ghaib alladzi lam yusaf, hal yang ghaib yang tidak disifatkan. Iya, sesuatu tidak ada tapi tidak disifatkan. Dia katakan saya jual barangku dengan harga 100.000. Barang apa? Iya, dan barangnya tidak ada di depannya. Jelas ya? Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, dan ini saya kira jelas. Kemudian, walam tataqaddam ru'yatuhu. Ya, tidak, belum pernah dilihat. Jadi barangnya tidak disifatkan, belum pernah dilihat. Adapun kalau sudah dia sifatkan, dia katakan misalnya bahwa saya jual kepada kamu motor, ya, Honda, dia sebutkan modelnya, tahunnya, maka yang seperti ini dia sebut dengan sifat. Walaupun barangnya tidak ada, boleh saja terjadi transaksi jual beli. Ya, demikian pula kalau dia katakan saya jual tanahku di tempat ini, dia sebut namanya. Walaupun dia belum pernah melihat tanah itu, ya, maka tanah secara umum walaupun tidak dilihat tapi hal yang dimaklumi. Ya, hal yang dimaklumi. Karena itu boleh untuk melakukan transaksi jual beli. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala ma'juzun atau wala ma'juzin an taslimihi kal abik wasyarib wattair fil hawa wassamaki fil ma. Yang berikutnya tentang menjual hal yang tidak mampu diserahkan. Iya. Dia menjual sesuatu tidak mampu dia serahkan. Dan seperti misalnya dia menjual budak yang lari, al-abiq. Ya, budaknya lari. Katakan saya jual budakku yang lari. Tidak diketahui di mana budaknya. Oh ya. Maka ini tidak boleh karena dia tidak mampu menyerahkannya. Wasyarid. Demikian pula seperti hewan yang lari, untanya lari, kambingnya lari misalnya ke hutan. Dia katakan saya jual kambingku yang lari di hutan. Nah, ini tidak boleh ya. Demikian pula wattair fil hawa. Dia katakan saya jual burung-burung yang berada di langit itu. Iya. Wasamak fil ma, atau dia katakan saya jual ikan-ikan yang berada di laut itu. Iya. Ini semua dari hal yang tidak diperbolehkan. Ya, sebagian dari apa yang disebut tadi, ada hal yang tidak masuk dalam kepemilikannya, dan ada hal yang tidak mampu dia serahkan. Adapun kalau misalnya dia mampu menyerahkannya, seperti dia jual burung yang terbang di langit, tapi burung itu burung peliharaannya, ya, biasanya kembali ke kandang pada waktunya, itu tidak ada masalah. Dia punya merpati misalnya, merpatinya dia lepas setiap hari, tapi waktu sore balik ke kandang. Dia jual merpati tersebut, tidak ada masalah. Sebab mampu dia apa? Dia serahkan. Demikian pula kalau budaknya lari, dia tahu di mana larinya. Ya. Dan kalau ada yang mau beli, dia segera pergi mengambil budak tersebut. Nah, ini tidak ada masalah. Sebab dia mampu menyerahkan. Demikian pula kalau ikannya berada di kolamnya, ya, berada di wilayahnya, di empangnya, ya, dia jual tidak ada masalah. Sebab dia sangat mudah bisa mengambil ikan tersebut. Baik. Jadi sekali lagi ucapan dari contoh-contoh yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, ini berkaitan dengan hal yang tidak mampu dia serahkan. Berkaitan dengan hal yang tidak mampu dia serahkan. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual barang curian. Kata beliau, wala bai'ul maqsub illa li ghasibihi aw may yaqdiru ala akhdihi minhu. Iya. Dan tidak boleh menjual barang curian atau barang rampasan illa li ghasibihi, kecuali kalau dia jual kepada orang yang merampasnya. Iya. Ya, kalau barang rampasan itu bukan milik dia, ya, hilang syarat apa? Syarat kepemilikan. Dan dimaklumi kalau hilang syarat kepemilikan berarti dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, tapi kalau hal barang yang dicuri tersebut dia jual kepada si pencurinya, boleh saja. Tapi dengan syarat apa? Syarat taradhi, saling ridha antara keduanya. Jangan sampai dia jual kepada si pencuri atau si perampas karena dia tidak mampu lagi mengambilnya. Ya. Daripada dia tidak mampu mengambilnya, sudah dia jual murah saja harganya, harusnya 100 juta mobil yang dicuri, tapi karena dia tidak mampu, sudah dia terima 50 juta, tidak apa-apa. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya, illa liqasibihi, kecuali kepada orang yang merampasnya, au may yaqdiru ala akhdihi minhu, atau siapa yang mampu mengambilnya dari orang itu. Dikata misalnya dia jual kepada ayah si pencuri atau ayah si perampok, ya maka itu mungkin kan ya, sebab mungkin dia apa? Mungkin diambil. Maka itu syah di dalam hal yang seperti itu. Baik. Kemudian terakhir tentang menjual hal yang belum ditentukan. Kata Ibnu Qudamah, wala bai'u ghairi muayyanin ka'abdin min abidihi au syatin min qati'in illa fima tatasawa ajza'uhu faqafizin min subratin. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum ditentukan. Ya. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum ditentukan. Jadi hal yang belum ditentukan, ya, itu tidak boleh untuk dijual. Ini sudah berlalu bersama kita, kita sebutkan dari syarat jual beli bahwa apa yang dijual itu harus dimaklumi. Juga dari harga yang dijual itu harus dimaklumi. Dan karena itu sesuatu yang belum ditentukan tidak boleh dijual. Karena terdapat di dalamnya jahalah. Terdapat di dalamnya gharar, ketidakjelasan. Maka tidak boleh menjualnya. Misalnya dia berkata, saya ka'abdin min abidihi. Dia jual seorang budak dari budak-budaknya. Ya. Budak yang mana? Tidak dia tahu mana budaknya, sifatnya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Dia tidak tahu. Maka ini tidak diperbolehkan karena tidak jelas. Aw syatin min qati'. Atau dia jual satu ekor kambing dari kambing-kambing yang dia miliki. Nah, diketahui kambingnya mana, kecil, besar, cacat atau tidak, jantan atau betina, dia tidak tahu. Maka ini tidak jelas ya. Illa kecuali fima tatasawa ajza'uhu kakofizin min subrah. Kecuali kalau bagian-bagian dari sesuatu yang tidak jelas itu sama sudut-sudutnya. Seperti satu qafiz dari subrah. Satu qafiz dari subrah. Iya. Subrah ini, dia adalah tumpukan makanan. Bercampur di situ makanan. Itu disebut subrah. Ya, kalau qafiz dia bentuk dari takaran. Bentuk dari takaran. Senilai 12 sa' kafil. Iya. Jadi mungkin hampir satu karung ya. Kalau 12 sa' kalau dihitung. Ini mungkin 20-an kilo, hampir 30 kilo. Satu karung lah. Jadi kalau kafilnya, dia dari misalnya tumpukan makanan di situ, ada kurma, ada gandum, ya. Sama bentuknya, sama ajzanya. Maka ini tidak ada masalah kalau sama. Sebab ada kejelasan. Hanya saja kalau tidak sama, nah ini yang tidak jelas namanya. Tidak jelas. Kalau dia tidak jelas, ini tidak diperbolehkan. Baik. Selesai sudah Ibnu Qudamah menyinggung ya, hal-hal yang terdapat di dalamnya penjelasan secara umum tentang syarat-syarat jual beli. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang beberapa bentuk jual beli yang dilarang. Kata beliau faslun, fasal. Dalam pasal ini ada 10 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama seputar hal yang terlarang dalam jual beli. Iya. Baik. Di dalam jual beli, nah di pasal ini Ibnu Qudamah akan menerangkan hal-hal yang dilarang ya dalam jual beli. Di dalam jual beli disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah perkara yang haram, tidak diperbolehkan dilakukan padanya transaksi jual beli. Dan hal-hal yang diharamkan tersebut disimpulkan oleh para ulama dengan kesimpulan-kesimpulan. Karena itu sebagian mengatakan bahwa pokok jual beli yang diharamkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena adanya riba. Nah ini sebab yang dilarang dalam syariat, dan karena ada ketentuan-ketentuan hukumnya, hal ini akan dikhususkan pembahasan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang kedua, sebab utama diharamkannya jual beli adalah karena adanya kezaliman di dalamnya. Iya, adanya kezaliman. Kemudian dari sebab utama diharamkannya suatu jual beli karena adanya gharar, ketidakjelasan. Adanya gharar atau ketidakjelasan. Baik. Ini tiga sebab utama di dalam pengharaman jual beli. Walaupun ada sebab-sebab lain, tapi kita mengatakan sebab utama ya. Baik, kita lihat beberapa bentuk jual beli yang dilarang, yang dicontohkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah. Ini tentang al-mulamasah. Dan beliau sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-mulamasah. Iya. Dan itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu al-mulamasah? Kata Ibnu Qudamah, wa hiya ay yaqula ayyu thawbin lamastahu fa huwa laka bikada. Mulamasah itu adalah dia berkata, pakaian apapun yang kamu sentuh, maka pakaian itu harganya sekian untuk kamu. Jelas ya? Jadi seorang masuk ke toko misalnya, dibuat tokonya gelap. Iya. Banyak baju di dalamnya. Banyak baju. Beraneka ragam bajunya. Ada yang 50 ribu, 100 ribu. Ada yang 150 ribu, 200 ribu. Iya. Sudah, dia kasih peraturan. Kamu masuk ke toko ini, baju apapun yang kamu sentuh, langsung kamu ambil dengan harga 100 ribu. Jelas ya? Ya kalau dia untung, mungkin dia dapat yang 200 ribu. Harganya. Tapi kadang ada baju yang 10 ribu. Dia pengen 10 ribu, dapatnya berapa? 10 ribu dan dia sudah bayar 100 ribu. Nah ini mulai masa ya. Dan ini adalah jual beli yang diharamkan. Yang pertama karena dia tidak tahu barangnya. Ya. Dan yang kedua ada gharar di dalamnya. Ini termasuk bentuk kezalimannya kalau misalnya dia dapat hal yang jelek barang itu, atau kalau dia misalnya dapat yang lebih bagus dia membeli misi penjual. Baik, karena itu ini adalah hal yang diharamkan. Berikutnya, wanil munabadah. Dan dari munabadah. Munabadah itu apa? Munabadah tentang larangan munabadah itu di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Naha Rasulullah anil mulamasa wal munabadah. Nabi SAW larang dari mulamasa dan munabadah. Munabadah definisinya apa? Kata Ibnu Qudamah, wahia ayyakul ayyu thawbin nabattuhu ilayya fahuwa alayya bikada. Dia berkata, baju apa saja yang kamu lempar kepadaku, maka dia terhadapku dengan harga sekian. Nah, maksudnya dia pilih dari baju, dia tidak tahu, ambil saja, kemudian dia lempar. Ya. Maka itu sudah dihitung harga 100 ribu misalnya. Ini tidak diperbolehkan ya, sebab mungkin saja dia lempar baju yang harganya 10 ribu, mungkin dia lempar yang 20 ribu, yang 50 ribu, atau mungkin lebih daripada itu. Baik. Ini munabadah. Dan dua hal ini ya adalah hal yang diharamkan. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang keharamannya. Ya, karena tidak diketahui, ya, tidak bisa dipastikan tentang harganya dan ada gharar di dalamnya. Ya, ada gharar di dalamnya. Dan ini juga terdapat di dalamnya makna kimar. Sebab kimar itu dia mengeluarkan biaya. Dengan biaya itu mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Mungkin dia rugi. Ya, dan ini sama ya. Dia keluarkan biaya, mungkin beruntung, mungkin apa? Mungkin rugi. Tapi ini beda ya dengan sebagian toko. Ya, yang tertulis di luar. Ya, semua barang harga 5.000. Sebagian toko lagi tertulis di luarnya, semua barang harga berapa? 10.000. Ya. Sebab toko ini kalau dia masuk di dalamnya, semua barangnya sudah ada harga-harganya. 10.000 ini 10.000. Bisa dilihat, bisa dipilih. Jelas ya? Beda dengan mulamasa dan munabada ini. Ya. Ada ketentuannya, tidak bisa memilih. Tidak ada hak memilih baginya. Baik. Jadi bedakan antara hal tersebut. Jadi kalau dikatakan semuanya 5.000, ya. Dan ternyata kita masuk dalamnya memang semuanya barang-barang tertulis 5.000, boleh saja. Tapi sebagian toko berkata semuanya 5.000. Ya, maksudnya semuanya 5.000 di sudut tertentu saja yang dia simpan. Yang lainnya ada 10.000, ada 20.000. Ya, tapi sepanjang dia tulis harga di situ di atas labelnya, tidak ada masalah, itu jelas. Baik. Berikutnya tentang bai'ul hafah. Kata Ibnu Qudamah, wa an bai'ul hafah, dan Nabi melarang dari menjual dari bai'ul hafah. Iya. Baik, dan ini larangannya diterangkan di mana? Di dalam Sahih Muslim. Iya. Dari hadits Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual bai' dengan cara menjual hasa dengan lemparan kerikil, dan beliau juga melarang dari bai'al gharar. Bai'ul hasa ini bentuk dari gharar. Bentuk dari apa? Gharar. Apa itu bai'ul hasa? Supaya jelas ya, hasa dari kerikil ya. Bagaimana jual beli dengan cara memakai kerikil? Ya. Yaqulu, dia berkata, wa huwa yaqul irmi hadhihi al-asa fa ayyu thawbin waqa'at alayhi fa huwa alayka bikadha. Aw bi'tuka ma tablughu hadhihi al-hasatu min hadhihi al-ard idha ramaitaha bikadha. Ya. Baik. Jadi sini berupa nama sebutkan dua bentuk. Bentuk pertama dari bai'ul hasah, dia berkata, ya, lempar kerikil ini. Jadi misalnya ada toko banyak baju di situ, pernah dikatakan bajunya, ya, lempar kerikil ini. Ya, kerikil ini jatuh di baju manapun, maka harganya 100.000. Banyak baju di situ, ada yang 100.000, ada yang 500.000, tapi ada juga yang 50.000, 10.000. Jelas ya? Nah, begitu dia lempar, Ternyata jatuh di baju yang 10 ribu. 10 ribu diambil dengan harga berapa? 100 ribu. Nah, ini bi'ul hafah. Dan ini diharamkan. Ini mirip dengan kimar. Sama dengan undian ya. Ya apa bedanya orang yang, apa namanya? Lempar-lempar apa namanya itu? Hah? Lempar batu atau lempar gelang. Ya, kalau masuk maka dapat apa? Dapat hadiah. Kalau tidak, sudah melayang. Ya, itu kalau di undiannya, tapi ini tidak ada yang dia dapat. Kalau batu itu jatuh, menyentuh sesuatu, ada yang dia dapat. Hanya saja harganya, ya mungkin dia untung, mungkin rugi. Ini ada bentuk dari kimar. Ini juga bentuk dari gharar. Jadi diberi contoh gharar dari bai'ul hafa, kemudian Nabi di dalam hadis Abu Hurairah menyebut kaidah umumnya, wa bai'ul gharar. Sebab bai'ul gharar ini kaidah umumnya. Bai'ul hafa itu masuk dari gharar. Munabadah, mulamasah itu masuk dari bentuk apa? Bentuk gharar. Baik. Kemudian bentuk yang kedua dari bai'ul hafa, dia melempar batu untuk menjual tanah. Jadi dia katakan, tanah, ya saya jual tanah ini kepada kamu sejauh lemparan kamu melempar batu. Ya, jadi misalnya dikatakan lempar batu ini. Ya. Sejauh lemparan batumu, tanah itu dengan harga 100 juta. Jelas ya, misalnya orang punya tanah sekian hektar, terus dia kasih batu, lempar saja batu ini. Di mana jatuh batu ini, maka sampai situ harganya 100 juta. Ya, ini juga gharar ya, sebab seorang melempar, ya mungkin lemparannya jauh, mungkin apa? Mungkin lemah. Ya. Dan mungkin ketika melempar banyak angin misalnya, ya. Jadi mungkin dia beruntung, mungkin apa? Dia merugi. Ya. Baik. Ini dilarang. Kemudian, larangan berikutnya tentang bertransaksi di atas transaksi saudaranya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wan bai'ir rajuli ala bai'i akhihi. Demikian pula tidak boleh menjual, seorang lelaki menjual suatu barang di atas jualan saudaranya. Ya. Si A misalnya menawar barang di toko. Ya. Barangnya 10 ribu. Ya. Ditawar oleh si A, ini berapa harga barang? Penjual bilang 10 ribu. Si A bilang, oh 9 ribu saja. Penjual bilang tidak boleh kurang. Ya. Penjual yang di sampingnya melihat ada yang menawar begitu, langsung dia datangnya. Oh, kamu kesini saja ke toko aku. Nanti saya beri dengan harga 9 ribu. Ini tidak diperbolehkan ya. Sebab dia apa namanya menjual di atas jualan saudaranya. Dan itu bentuk dari kezaliman. Iya. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Demikian pula sebaliknya. Iya. Kalau si pembeli ya, ingin membeli barang dari toko. Dia berkata, berapa harga barang ini? 10 ribu. Iya. Baik. Si pembeli berkata, enggak, ini saya mau beli 9 ribu saja. Si penjual berkata, oke, enggak apa-apa. Harganya 9 ribu. Ya, begitu dia mau bayar, data orang lain. Nah, sudah. Ya, jual saja sama saya 10 ribu. Saya mau beli 10 ribu. Jelas ya? Ini juga tidak boleh. Sebab ini dia membeli di atas belian saudaranya. Nah, ingat ya, kata bai bisa bermakna dua. Bisa bermakna membeli dan bisa bermakna apa? Menjual. Dan dua-duanya tidak diperbolehkan. Ya, dan ini berdasarkan hadith. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sekali-sekali kalian menjual di atas jualan sebagian yang lainnya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah, ya, dan ini tentang seorang hadir orang kota menjual untuk bad orang desa. Kata beliau, wa an bai'i hadirin li bad wa huwa ay yakuna lahu simsaran. Dan Nabi melarang orang kota menjualkan orang desa. Untuk orang desa. Hadir menjual untuk bad. Ya, yaitu dia menjadi perantara. Menjadi calonnya. Baik. Ini larangan B. Hadir li bad. Telah syah ya di dalam. Sejumlah hadith. Iya. Di antaranya hadith Abu Hurairah. riwayat Bukhari dan juga ada di dalam riwayat Muslim beberapa sahabat dari Jabir, dari Anas. Ya. Di mana dikatakan di dalam riwayat wala yabi hadirun libad. Dan jangan sekali-kali seorang yang hadir menjualkan untuk orang yang bad. Hadir artinya orang kota. Dia berada di tempat itu, hadir. Bad, dia berada orang yang di luar kota. Orang di desa. Ya. Walaupun dia di kota juga di tempat lain. Di kota juga di tempat lain, di kota lain. Ya, tapi kalau dia dari luar kota, itu namanya bad. Jelas ya? Walaupun dia tinggalnya di kota lain. Nah. Baik. Jadi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa larangan ini diarahkan tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang desa. Pelarangan ini apabila terpenuhi padanya 5 syarat. Iya. Syarat yang pertama, iya. Bahwa orang desa ini, albat ini, memang dia datang untuk menjual barangnya. Dia datang untuk apa? Menjual barang tersebut. Adapun kalau orang desanya datang ke kota bukan untuk menjual barang, dia bawa barang di situ untuk dia titip, iya, atau untuk disimpankan, itu tidak ada masalah. Iya. Baik. Kemudian ketentuan yang kedua dari larangan adalah si pemilik barang, orang desa ini bad, dia ingin menjual dengan harga hari itu. Ingin menjual dengan apa? Harga hari tersebut. Iya. Jadi kalau dia ingin menjual dengan harga hari tersebut, nah ini tidak boleh ada yang menjadi perantara. Biarkan dia menjual sendiri. Biarkan dia menjual sendiri. Tapi kalau misalnya dia ingin jual dengan harga lebih tinggi, ya, dia katakan ini barang sekarang dia sudah tahu harga. Harganya 100.000. Oh, saya ingin jual lebih tinggi. Simpan saja dulu barangku di tempatmu. Nanti kalau tinggi harganya jual. Nah, ini tidak ada masalah ya kalau seperti ini. Baik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, disyaratkan orang desa ini, orang bad ini tidak mengetahui harga. Tidak mengetahui apa? Harga. Iya. Adapun kalau dia tahu harga, maka ini lain lagi pembahasannya. Hanya saja ada syarat-syarat yang lainnya yang harus terpenuhi. Yang harus diperhatikan. Ya, kalau dia tahu harga, itu tidak masuk ya di dalam hal ini. Kalau dia tahu harga. Sebab kenapa orang desa tidak perlu menjual kepada orang yang di kota. Orang yang di kota tidak boleh menjualkan untuknya. Atau orang yang di kota tidak boleh menjualkan untuk orang yang di desa. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang desa ini tidak tahu harga. Ya. Orang kota bilang, sini saya jualkan berasmu. Ya, orang desa harganya biasanya 2.000 per liter. Ya. Dikasih sama orang kota, ya sudah tidak apa-apa, saya kasih 5.000. Dia sudah gembira orang desanya. Tapi ternyata di kota dijual 10.000 per liter. Ya. Jelas ya? Kalau orang desanya sendiri tahu, oh dia pasti menyesal. Oh, kenapa saya tidak jual sendiri? Nah, karena itu disyaratkan dia jahil, tidak tahu tentang harga. Kemudian syarat yang keempat, iya, disyaratkan bahwa si hadir ini, si orang kota ini, dia mencari orang desanya. Dia mencari orang desa tersebut. Iya. Dia sengaja cari orang desa. Oh, bahas ini saya jualkan. Saya dagangkan untukmu. Tapi kalau misalnya orang desa yang datang ke kota mencari orang yang bisa menjadi wakilnya, menjualkannya dia cari, ternyata dia ketemu. Oh, rupanya kamu, ya, nanti saya kirim barang saya, kamu yang jualkan. Jelas ya? Maka ini boleh saja, tapi dengan memperhatikan syarat yang sudah berlalu ya. Dia harus tahu harga dan seterusnya. Baik. Jelas ya? Kemudian yang kelima, disyaratkan yang kelima. Iya. Larangan hadir menjual untuk bad ini dilarang kena dengan syarat yang kelima apabila barang tersebut adalah barang yang diperlukan secara umum. Hajat manusia kepadanya sangat besar. Ya. Ya kalau misalnya barangnya semua orang perlu seperti beras dan semisal dengan itu tidak boleh ya. Ya, biarkan si penduduk desa dia jual sendiri ke kota. Sebab semua orang perlu kepada beras. Tapi kalau barangnya, ya, barang yang jarang diperlukan, dia misalnya penduduk desa bikin perabot rumah tangga dari tanah liat, ya dia kirim ke kota, dia tahu harga, ya. Kemudian dia ingin dijualkan dengan harga yang lebih bagus. Ini tidak ada masalah yang seperti itu. Sebab memang barang tanah liat, nah semua orang perlu pada tanah liat. Jelasnya? Tapi kalau barangnya berupa apa namanya, beras, semua orang perlu misalnya, maka ini tidak boleh. Karena itu dari alasannya di sebagian riwayat, Nabi berkata, da'in nasa, ya, yarzuku ba'duhum ba'da. Biarkan manusia, sebagian mereka mendapat rezeki dari sebagian yang lain. Ya. Baik. Jadi dari illa-illa di pelarangan ini nampak bahwa seorang kota tidak boleh menjualkan untuk orang desa, tidak boleh menjadi perantara menjual untuk orang desa apabila terpenuhi 5 syarat ini. Apabila 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka boleh dia menjualkan. Boleh dia apa? Dia menjualkan. Dipahami sampai sini ya? Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang An-Najash. Iya. Ini ada salah cetak ya di apa namanya di buku tertulis An-Najm. An-Najash ya, pakai Shin Y setelahnya, S Y setelahnya. An-Najash. Apa itu Najash? Ya, kita lihat di definisi Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa'anin Najashi, dan juga dilarang dari Najash. Najash itu apa? Kata Ibnu Qudamah, wahuwa ayyazida fi silati man la yuridu syira'aha. Najash itu adalah orang yang tidak ingin membeli, dia menambah harga pada barang. Ya, itu Najash ya. Karena memang dia sengaja ingin memberi bahaya. Kadang ingin dia beri bahaya kepada si penjual, dan kadang ingin dia beri bahaya kepada siapa? Si pembeli. Baik. Nah, ini banyaknya terjadi di mana? Di pelelangan ya. Sering terjadi pelelangan. Jadi misalnya seorang penjual dia sudah bersepakat. Punya kawan-kawan. Dia sudah sepakat. Nanti kita mainkan harga. Begitu. Maka ada motor mau dijual misalnya. Sudah dibuka. Harganya 8 juta. Ya. Maka mulai dipancing oleh kawannya satu. Saya berani. 8,5. Ada penjual biasa, oh dilihat motornya bagus, oh ada yang berani tawar 8,5, sudah kata si pembeli, saya berani harga 9 juta. Ya. Berani harga berapa? 9 juta. Ya, kawannya si penjual berdiri lagi, berkata, saya berani 10 juta. Dia tidak ingin beli, cuma untuk dia apa? Dia naikkan harga. Nah, si pembeli akhirnya lihat barang, oh rupanya ini barang-barang bagus. Masa orang itu berani 10 juta? Ya. Akhirnya dia naikkan lagi harganya. Sudah saya berani 10 juta 100 misalnya. Nah, sudah harga seperti ini sudah diukur oleh si penjual sudah bagus. Sudah langsung dilepas harganya. Baik. Ini Najash ya. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Terdapat di dalamnya bentuk dari penipuan. Nah. Adapun kalau bentuk jual belinya bentuknya namanya muzayadah. Saling menambah itu lain lagi masalahnya. Kalau saling menambah. Misalnya dia berkata ini barang saya mau jual. Silakan siapa ingin membeli harga yang paling tinggi. Oh ini berkata 5 juta, sana 6 juta, 7 juta. Tapi semuanya pembeli ingin membeli. Jelas ya? Semuanya ingin beli. Ini tidak ada masalah. Diambil dengan harga yang paling tinggi. Tapi An-Najash ini, dia sengaja menaikkan harga dengan maksud untuk apa? Untuk membahayakan. Dan dia sendiri tidak ingin membelinya. Dia sendiri tidak ingin membelinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang Najash. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi. Kata beliau, rahimahullahu taala wa an bai'ataini fi bai'ah. Dan tidak boleh dua akad jual beli dalam satu transaksi. Bagaimana bentuknya? Ya. Wa huwa yaqul bi'tuka hadha bi 10 sihah wa 20 mukassarah. Saya jual au 20 mukassarah. Dia katakan, saya jual barang ini kepada engkau, ya, dengan harga 10 mata uang misalnya. Anggaplah mata uang dinar ya. 10 mata uang dinar yang masih bagus. Dan kalau mata uangnya tidak bagus, maka dengan harga 20. Iya. Jelas ya? Nah, kalau sekarang ini, iya. Misalnya dia berkata, ya, siapa yang membeli barang ini secara cash harganya 10 juta, kalau secara cicil, beransur, maka harganya 15 juta. Baik. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, au yaqul bi'tuka hadha alan tabi'ani hadha au tashtari hadha minni hadha. Bentuk yang kedua, dia berkata, saya jual ya barang ini, tapi dengan syarat barang kamu jual kepadaku. Ya. Atau seorang penjual berkata, tidak ada masalah. Ya, saya jual barang ini kepada kamu, tapi dengan syarat kamu beli juga barang ini. Dua, dia sebut barang dia beli. Nah, ini juga dari bentuk dua transaksi sedalam satu jual beli. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini sebagai hal yang dilarang. Baik. Berkaitan dengan hadits ini, larangan ya. Bai'ataini fi bai'ah, ini secara umum hadisnya adalah hadits yang kuat. Adalah hadits yang apa? Hadits yang sahih. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Naha annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi. Iya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan hadis ini. Ibnu Qudamah rahimahullah menafsirkannya di sini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama itu benar ya. Kalau berpisah dari majelis dan belum ditentukan harga. Berpisah dari majelis dan apa? Belum ditentukan harga. Misalnya dia berkata, ini motor saya jual kalau secara kontan harganya 10 juta. Ya, kalau secara beransur harganya 15 juta. Kemudian mereka berpisah dari majelis dan harga belum ditentukan. Nah, ini betul haram. Masuk ke dalam apa? Menjual dua akad dalam satu transaksi. Sebab itu dua akad namanya. Kontan satu dan cicil apa? Satu. Tapi kalau misalnya dia kasih dua pilihan harga. Kalau cash 10 juta, kalau beransur 15 juta. Setelah itu si pembeli berkata, sudah saya mau beli cash saja. Ya, dia bayar 10 juta. Maka yang seperti ini tidak masuk di dalam larangan. Kenapa? Sebab dia transaksinya pada satu akad saja. Hasilnya kan transaksi pada satu akad atau dua di sini? Satu. Dia ketika beli, dia beli dengan harga 10 juta. Itu satu akad. Ya. Satu akad. Jadi tidak masuk di sini. Nah, ini termasuk hal yang keliru. Banyak orang memahami tentang jual beli secara kredit. Ya. Di masa ini. Jadi seakan-akan dia pahami jual beli ya secara kredit, kalau kontan harganya sekian, kalau beransur harganya sekian, itu seakan-akan beberapa transaksi dalam jual beli atau beberapa akad dalam jual beli. Nah, itu tidak benar ya. Adanya beberapa harga itu pilihan harga namanya. Pilihan harga. Ya. Misalnya kalau cicil selama 1 tahun 15 juta. Cicil selama 2 tahun 17 juta. Cicil selama 3 tahun 20 juta. Ini pilihan harga. Tapi begitu dia akad, tidak mungkin dia pilih tiga-tiganya. Oh, saya akad, saya ingin pilih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan tidak mungkin. Dia harus milih salah satunya. Nah, ketika dia milih salah satunya, maka di sini hilang sudah hal yang dilarang, sebab dia akad transaksi satu saja akadnya. Karena itu tidak masuk bi'u taqsid di sini. Jelas ya? Bi'u taqsid. Apa yang diistilahkan dengan bi'u taqsid, yaitu dia menjual kalau cash harganya sekian, kalau cicil harganya sekian. Nah, itu bi'u taqsid namanya. Dan yang benarnya bahwa ini diperbolehkan. Ya, menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan tentang bolehnya. Jelas ya? Baik. Bentuk yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qudamah, ini jelas masuk di dalam apa? Di dalam larangan. Ya. Sebab di sini dia berkata apa? Dia berkata, "Bi'tuka hadza ala an tabi'ani hadza." Saya jual halter ini. Ya, saya jual apa namanya? Barang ini dengan syarat kamu jual barang tersebut kepadaku. Ya. Baik, si A misalnya dia punya motor. Ingin dia jual. Dan si B dia punya mobil. Ya. Maka si A berkata, ya, enggak apa-apa motorku ini saya jual kepada kamu, tapi dengan syarat mobilmu kamu jual sama saya. Ya. Baik, ini yang dijelaskan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa dia masuk di dalam bai'ataini di sini. Ya, dan ini bikin dua akad dalam satu transaksi. Dan hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Sama dengan nikah asyghar yang akan datang di pembahasan nikah nanti. Ya, di mana dua orang ya, sama-sama punya anak gadis atau sama-sama punya apa namanya? Mahram perempuan. Dia katakan, "Saya nikahkan kamu dengan putriku, tapi dengan syarat kamu nikahkan saya dengan putrimu." Ya. Dan tidak ada mahar antara keduanya. Baik. Akan kita bahas nanti di pembahasan kitab nikah bahwa kalau ada mahar pun tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Nah ini semuanya masuk dalam bentuk yang dilarang. Mana-mana ini jelas larangannya di bentuk yang kedua. Ya, kemudian berkaitan dengan larangan bai'ataini fi bai'a. Ini kalau menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya bahwa ini hadis paling jelasnya diarahkan kepada bai'ul inah. Paling jelasnya diarahkan kepada apa? Bai'ul inah. Yaitu jual beli secara inah. Ya, misalnya si A datang kepada si B. Ya. Si B ini dia punya motor ingin dia jual 10 juta. Baik. Maka si B berkata, si B punya motor ingin dia jual secara cicil dengan harga berapa? 10 juta. Maka si A datang kepada si B, saya beli motor itu. Ya. Syaratnya dicicil ya. Maka dia bayar setiap bulan 1 juta. Si A pun bawa motor itu ke rumahnya. Sudah dibeli. Ya, dan si B tahu bahwa si A beli motor ini bukan untuk dia pakai. Dia ingin jual lagi. Karena memang si A perlu apa? Perlu modal. Ya. Maka si B datang kembali kepada si A. Sudah, motor itu saya beli cash dari kamu. Harganya 9 juta. Harganya lebih apa? Lebih sedikit. Ya. Atau dikatakan ini sudah saya beli dengan harga berapa? 8 juta misalnya. Dia bayar 8 juta. Dan si A dia terima 8 juta itu di motor dibawa kembali oleh si B ke rumahnya. Dan si A masih ada kewajiban setiap bulan membayar berapa? 1 juta melunasi cicilan. Ya. Nah, ini yang disebut apa? Bai'ul inah. Dan ini jelas keharamannya. Ya. Baik. Demikian pula kebalikan dari bai'ul inah diharamkan. Seperti misalnya dia beri pinjaman kepada si seseorang. Ya. Ini 10 juta ya. Kemudian dia jual lagi barang tersebut kepada orang itu dengan harga yang lebih tinggi. Ini kebalikannya. Ya. Ini kebalikannya. Dan ini dua-duanya adalah hal yang diharamkan. Baik. Jadi secara umum bahwa bai'ataini fi bai'a, dua akad transaksi dalam, dua akad jual beli dalam satu transaksi, ini lebih cocoknya di bai'ul inah. Ya, demikian pula di dalam masalah ijar al-muntahi bitamlik dalam sebagian bentuknya. Dia punya dua akad di situ. Ya. Ini mobil biasanya kalau akad ini di alat-alat berat biasanya. Ya, saya sewakan apa namanya? alat pembangkit listrik ini ya, kepada kamu selama 10 tahun. Ya. Setiap tahunnya sewanya, anggaplah misalnya 500 juta setiap tahunnya sewanya. Tapi kalau sudah 10 tahun, maka alat ini menjadi milik kamu. Nah, ini dua akad ya, akad sewa dan akad apa? Akad kepemilikan. Dia menggabungkan dua hal. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Maka bentuk yang seperti ini, ya, kalau dia masuk dalam dua akad pada satu transaksi, nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah, jelas ya, ini sebagian bentuknya yang disebut oleh penulis di sini. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa ya, di dalam masalah bi'ul ina ada yang mirip dengannya ya, ada yang disebut dengan nama bi'ut tawarruk. Ya, pembahasan tawarruk. Dan tawarruk itu beda. Kalau bi'ul ina dua pihak saja, A dan B. Kalau tawarruk ada pihak ketiga, ada C. Ya, si A datang kepada si B. Ya, saya ingin beli mobil. Baik, berapa harga mobilnya? Saya ingin beli mobil dengan cara cicil. Berapa harga mobilnya? 150 juta. Sudah dia ambil mobil itu, kemudian dia cicil. Setelah si A mengambil mobil dari si B, ya, si A menjual kembali mobil itu kepada si C. Karena memang dia beli mobil bukan untuk dia pakai, untuk dia jual lagi. Jelas ya? Supaya dapat modal. Nah, ini termasuk cara banyak orang untuk mendapatkan modal. Ya, sebab kalau dia misalnya modalnya apa hanya 10 juta atau hanya 20 juta, ya, dia punya modal, ya. Kemudian dia perlu di dalam suatu perdagangan dia perlu 100 juta misalnya, 20 juta tidak cukup. Maka di antara caranya dia pergi beli mobil dengan cara cicil. Setelah dia miliki mobilnya dia jual dengan harga cash. Misalnya dia cicil mobil 120 juta. Setelah itu dia cash dengan 100 juta dia jual kepada orang. Dia ambil 100 juta dia pakai modal. Sisa cicilan mobilnya dia apa? Dia lunasi setiap bulannya. Nah, ini tawarruk. Tapi bedanya dengan ina. Kalau ina tadi dua pihak ya. A dan B. Kalau tawarruk dia jual ke pihak beberapa? Pihak ketiga. Nah, itu perbedaannya. Dan tawarruk ini silam pendapat para ulama kita apakah boleh atau tidak. Ya. Syekh Ibn Utsaimin yang paling masyhur membolehkannya Syekh Ibn Baz. Ya, beliau masyhur membolehkan hal ini. Karena beliau anggap ini adalah solusi yang paling bagus. Bagi siapa yang ingin mendapatkan modal dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kalau Syekh Ibn Utsaimin beliau bolehkan juga. Tapi agak ketat beliau memberi syarat. Ya, kalau tidak ada cara mendapat modal lain kecuali itu. Dan dia perlu untuk hal tersebut. Beliau tidak mempermasalahkannya. Beliau memperbolehkannya. Baik. Jadi ini secara umum ya tentang masalah bi' at-tawarruq. Nah. Iya. Kemudian berikutnya. Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang hadith orang-orang yang membawa barang dagangan menyambut orang-orang yang membawa barang dagangan. Kata beliau waqala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la talaqau as-sila hatta yuhbata biha fis-suq hatta yuhbata biha al-aswaq. Jangan kalian menyambut barang-barang dagangan itu sampai barang itu turun di pasar. Sampai barang-barang dagangan tersebut turun di pasar. Dan ini sudah berlalu ya. Salah satu alasan kenapa hadir tidak boleh menjualkan kepada bat, salah satu alasannya ini. Ya, karena kalau dia jual kepada satu orang saja, dia sambut ini, dia monopoli pasar. Nah, maka dari apa namanya hikmah syariat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini, melarang hal tersebut. Ya, dan di sebagian riwayat diterangkan, ya Nabi sebutkan biarkan sebagian manusia saling mendapat rezekinya masing-masing. Jadi kalau si pedagang langsung dia jual langsung di pasar, maka akan disambut oleh pedagang-pedagang di situ, menawar dan seterusnya. Dan setiap orang dapat rezekinya masing-masing. Baik. Kemudian yang terakhir, waqala dan Nabi bersabda man ishtara ta'aman fala yabi'ahu hatta yastawfiyahu. Hadis tentang makanan yang dijual sebelum diterima secara sempurna. Siapa yang membeli makanan tidak boleh dia jual sampai dia terima secara sempurna.